Soalan yang pertama, seorang kakak berkata pada adik, kalau tanah kakak ada orang beli, kita akan pergi umrah sama-sama. Akhirnya selepas orang beli tanah itu, si kakak tak jadi nak pergi umrah dengan adiknya, tapi ingin pergi dengan anak bongsunya. Soalannya, adakah si kakak dikira bernazar dan adiknya dengan adiknya untuk pergi umrah? Berdosa tak kakak dengan adiknya itu? Hasrat kakak untuk pergi umrah tak diizinkan oleh suami, bolehkah ia pergi? Yang ketiga, bagaimana jika kakak tadi ingin tunaikan janji dengan adik dalam keadaan suami tak izinkan? Tolong jelaskan. Baik. Kakak dikatakan lelaku tanah dia, kita pergi umrah, ada orang dia kata dengan adik dia. Kakak ni kata. Tiba-tiba bila laku dah tanah, dia nak pergi dengan anak dia pula. Dia tak mungkin dengan adik tadi. Jawabnya, adakah ini dikira nazar? Jawabnya, ini bukan nazar, tetapi ini dikira janji. Jadi nazar dia kena kata, kakak bernazar dah nak bawa pergi umrah, nak kalau laku tanah ni, atau aku wajibkan atas diri aku bawa kamu pergi umrah, nak bila laku tanah ni, nak itu baru jadi nazar. Ini dikata saja, dikira janji sesama manusia, bukan nazar. Jadi tidak ada kafarah nazar. Lepas tu dia pergi dengan anak dia, boleh tak? Boleh pergi dengan anak dia, tak ada masalah. Lepas tu akan terjadi dengan adik, kakak ni berdosa kepada adik kerana berdusta ataupun menyalahi janji. Dosa kot pihak tu, bukan tak tunai nazar. Dosa kot pihak tak tunai janji. Kemudian bila kakak dia nak pergi pula, suami tak izin, boleh tak pergi? Jawabnya, tak boleh. Tak boleh pergi. Melainkan haji yang wajib. Haji wajib dan umrah wajib. Haji wajib, umrah wajib ni pergi haji kali pertama tu lah. Sebenarnya bila orang pergi haji, dia mengerjakan dua ibadat, haji dengan umrah. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Orang pergi haji tu sebenarnya dia pergi umrah juga. Tapi orang panggil pergi umrah dengan haji, orang panggil pergi haji. Pergi rumah tu esok kita buat penuri lah. Penuri benda pula, kita nak pergi buat haji dengan umrah. Mereka dia kata nak buat haji saja. Yang sebenarnya haji dan umrah lah sekaligus. Jadi hak ni, soalan ni maknanya umrah sunat. Benda sunat ni, umrah sunat, kalau suami tak boleh pergi, tak boleh pergi. Nampak? Sama macam kita nak pergi dengar ilmu hak sunat. Macam nak pergi baca Yasin, baca Yasin muslimat, suami tak pergi, tak pergi. Tapi kalau orang ngaji, ustaz tu ngaji bab fardhu ain, bab sembahyang, bab haid, umpama bab puasa, suami tak pergi pun boleh pergi. Nampak ke? Tapi nak kata boleh pergi umrah tadi dengan izin suami tadi, mesti ada teman, sama ada mahram ataupun teman muslimat yang adilah. Jadi seorang tak boleh. Jadi bila suami tak boleh pergi, tak boleh pergi. Lepas dah, kalau suami tak pergi, macam mana cara kakak ni nak tunaikan janji dia kepada adik dia? Iaitulah dengan membayar tambang pergi tadi. Katakan nak bawa pergi umrah itu habis dapat RM5,000. Maka dia wajib kena beri RM5,000 itu kepada adik dia. Supaya adik dia pergi, kerana dia suami tak benar pergi. Baru terlepas janji dia. Tapi dia bukan nazar. Soalan seterusnya. Pergi Genting Highland, tujuan bermain-main tapi bukan nak pergi judi, adakah dibolehkan solat qasar dan jamak di sana? Genting Highland ni kita tahu di negeri Pahang. Itulah, di sana ada pusat hiburan, hotel, dan di antaranya ada kasino yang begitu popular di Asia Tenggara. Jadi kalau tempat tu ada benda yang haram, ada benda yang tidak haram. Jadi kita nak pergi pada tempat tu bukan nak pergi main tempat haram tu. Nak pergi sia-sia hak gunung-gunung ni, nak tengok cuaca sejuk, tanah tinggi. Hukumnya tidaklah perjalanan itu maksiat. Bila perjalanan itu tidak maksiat, maka harus jamak dan qasar. Nampak? Boleh jamak dan qasar. Tapi kalau niat nak pergi main kasino, nak berjudi, maka pertujuan maksiat, tidak lagi boleh jamak dan qasar. Kerana kaedah ar-rukhsatu la tunatul bil ma'asi, rukhsah atau keringanan agama tidak diberikan kepada perkara-perkara maksiat. Jadi kalau kita nak pergi, macam nak pergi Kuala Lumpur lah. Lagi Kuala Lumpur boleh jamak qasar, tak apa. Lagi jalan Kuala Lumpur, makan angin, beli belah, beli baju raya anak-anak. Sedangkan di Kuala Lumpur, kat Arabina Arab ada, kat disco ada, ada belakang, kat Arabina ada. Tapi bukan kita nak lipat tu, maka jawabnya tidak lagi kira tujuan maksiat. Boleh jamak qasar. Tapi kalau sebaik-baik ni, kalau boleh pergi tempat lain dulu lah. Sebab Negeri Haila ni tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut turun balik dunia habis. Nah, ha, tapi bukan kata haram. Neh, dari segi adab yang baik, segi tempat hak lain dulu. Nah, pergi ke Merah Haila ke Bukit Pleasure ke apa. Nah, kerana di sana bukan tempat judi. Neh. Betul ke ekor serban panjang hanya sesuai itu ulama dan ustaz? Yang kedua, sekadar mana panjang ekor serban orang awam? Ha, dia tanya. Dia kata ekor serban panjang hanya ulama ni ustaz je boleh pakai. Lepas tu kalau kita orang awam ni ekor serban panjang mana? Jawabnya tidak ada sebarang nas daripada Quran dan hadis. Biasanya Quran dalam hadis cerita tentang serban. Maka dikhaskan ekor panjang-panjang mana untuk orang awam ke ulama. Nah, ini adalah alamat amalan-amalan para sahabat dan salafus soleh. Dan berikut akan adat setempat. Nampak? Mengikut adat setempat. Jadi sekurang-kurangnya ekor pilih yang masyhur dalam kitab-kitab pekoh dan panjangnya 4 jari. Ekor 4 jari. Mana ekor serban panjang ni lah. Ha, ni ekor serban lah panjang 4 jari. Jangan ekor pendek ni. Ketik lebih dia ni. Ketik. Macam ekor lebih. Nampak? Haa. Jadi sekurang-kurang ni baru dikatakan ekor nak dapat sunnah Nabi. Kerana berekor pada serban itu juga sunnah. Tak? Ha. Dan yang abahnya kata ulama' pekoh, ekor itu satu hasta. Nampak? Ha. Dan itulah yang paling panjang. Satu hasta. Satu hastanya ni lah. Ha. Jangan rasa punggung. Rasa punggung jadi ekor serban kelingok. Nak pun jadi. Ha. Kata setengah ulama' tidak ada sebarang ukuran yang abah. Itulah ukurannya. Daripada 4 jari lebih kurang sampai pada sehasta. Dan paling panjang sehasta. Cuma ada perbezaan nisbah lilit tang serban. Nah, pada setengah-setengah tempat. Neh, umpamanya di Syria, umpamanya. Neh, serban besar untuk ulama-ulama. Nah, ha. Kalau di Mesir, serban piah merah, ada bulu hitam, boleh lilit kut serban, kain putih pulak kut luar, itu untuk khori, untuk imam besar, untuk doktor dan untuk ulama-ulama. Orang awam tak pakai. Nah, ha. Tempat kita ni tak ada lah. Tapi memanglah kebanyakan kitab fiqh dia mengatakan bahawasanya afdal bagi orang yang berjawatan di dalam agama itu menggunakan serban yang besar. Seperti qadi, hakim mahkamah syariah. Nah, apa benda ni, ketua negara. Nah, ha, ketua negara potlah serban besar. Nah, ha. Tak comel, baru comel. Tunggu. Ingat tak comel ke? Haa, mu suka tau. Haa. Ni dia berhokok gitu. Tinggi pula, muka dia dikit. Macam Doraemon muka. Eh? Nah, kalau pakai serban, so comel. Dan itulah pakaian, memang disebut dah. Dan orang awam itu, maknanya seogianya janganlah sebesar serban orang-orang yang disebut tadi. Nah, jadi serban ulama sama dengan serban hakdak ulama. Haa, supaya mudah orang cam untuk tujuan-tujuan pertanyaan dan seumpamanya. Nah, jadi orang tengok ni serban besar pun kita tanya. Ha, ni ulama kita tanya masalah. Dah. Ha, ni tengok pakai serban besar kita tanya. Nah. Ha, doa masuk jamaah ni bahan doa naik kenderaan. Nampak? Ha, jadi pak kita ni Malaysia pakai serban lah dulu, tak kira dah hak matabak tu pakai serban dulu. Nah. Ha. Ambil sunnah. Soalan seterusnya, bolehkah saya nak simpan duit akaun ASB sebaya sebab saya dengar bonusnya kira riba? Dan bolehkah duit itu saya nak buat makan? Jawabnya, tiap-tiap duit yang telah menjadi riba di sisi syarak itu tidak boleh dimakan. Tak boleh. Pokok untuk kita. Dan sekarang ada alternatif yang terbaik. Duit daripada bonus-bonus daripada simpanan yang haram. Duit daripada faedah simpanan saving account dalam bank-bank konvensional. Hendaklah didermakan pada tabung-tabung jihad perjuangan umat Islam. Ini diharuskan oleh ulama-ulama atau difatwakan oleh beberapa ulama seluruh dunia. Duit riba ini nak kita ambil untuk tabung jihad seperti diberi pada perjuangan Hamas di Palestin dan umpamanya. Neh, ha. Jangan awak makan untuk kita. Kawan saya beri satu kerja kepada saya. Saya kata tak pandai buat. Dia kata mu tempoh tukar mana pun. Dia kata mu tempoh tukar mana pun. Boleh tak saya mengambil komisen daripada kerja itu? Barang tukang kata 700, kita kabur ke kawan saya 900. Jadi we dapat duit 200. Ha. Baik. Kalau dia beri satu kerja suruh buat, dia kata aku tak ada buat. Kalau dia kata pun suruh boleh buat pun. Nampak? Jadi pun dia pergi buat. Barang tu 700. Dengan tukang hak pandai. Dia pergi kabur ke kawan dia 900. Jawabnya tak boleh. Nampak? Tak boleh. Ha. Kita kena gunakan duit kita. Kita beli barang tu 700. Kemudian kita jual kepada dia. Ha, baru boleh. Atas dasar jual beli. Membeli barang, satu barang. Untuk cari barang ni maknanya cari tu maksud belilah. Lepas tu menjual kaku. Ha, tu boleh. Nah, kita pergi beli tu barang. Lepas tu kita jual ke dia. Tapi tak boleh ambil untung berlipat ganda, tak boleh. Maknanya banyak sangat melampau tak boleh lah. Nah, Islam tak suka ambil untung melampau lagi. Kalau dah boleh kita kata tadi atas angin. Nah, jadi kawan dia bayar 900. Atas 900 tu dia bayar kok tu. 700. Boleh 200. Nampak? Ha. Dia tak berorang dah. Nah, jadi dia kata barang ada 900. Kawan dia bayar 900. Dia ambil 900, dia bayar 700. Barang dia 200 atas angin. Tapi kalau dia ambil 900 tu, dia ambil, dia bayar ke tuan dia 900. Dia kata tuan dia, we, yang sebenarnya tuan dia jual 200, 700 je. Lepas tu tuan dia kata, dah, aku ajar rumah 200. Ha, baru halal. Eh, ha, jaga negara tangin aku ni. Nampak? Ha. Nak negara tangin, kita kena akak anuah harta jadi harta kita dulu. Macam orang jual tu ni, tak? Barang jual kedai tu, barang hutang. Bank mari atas barang. Tak payah lagi, dia boleh jual apa orang. Takkan nak jual ke dia ambil ke bank. Jual ke lebih lah. Ha, tapi dia akak dengan hutang. Ha, jadi ada jual beli, lepas tu jual kat dia pula. Lepas tu kita nak jual, nak beli, nak jual ke 900, dia beli dulu kat ni 700 tu. Jual kat ni pula. Ha tak? Ha, baru boleh. Ha. Apa hikmah Allah Ta'ala masihkan adung pas? Ha, jadi yang ni hak berita terkini lah, adung pas di Perak. Ha, adun parlimen. Parlimen. Ha, parlimen apa? Bukit Gantang. Ha, Bukit Gantang. Ha. Daerah Cangkak Jering tau. Neh, Cangkak Jering. Ha. Meninggal dunia. Neh, ha, lemah jatuh tau. Jatuh basikal. Kenapa dakwi mati Syed UMNO? Ha. Ha, ni bukan kerja kita ni. Kenapa? Ha, ni mu tanya Tuhan. Neh, kata sazaa dah. Mu kau nak suruh UMNO je mati tau. Ha. Melampau politik, melampau dia panggil ni. Nah, asal nak suruh mati UMNO. Dah kalau pah hidup lama Pak Bidik Bidak Rohok kan. Palku tubuh-tubuh nak usung pada berok mengatir rawa begitu. Nah, dia mati attack. Neh, mati belaka. Rasulullah wafat. Neh, ulama-ulama wafat. Ini kita kena terima. Jangan tanya gitu. Nah, tapi akhir tak lahir kita tanya apa nak pergi mati orang UMNO. Kalau mati orang UMNO lah. Tak payah mengundi. Jauh pasal kau lah kau mati. Nah. Kita terima belaka. Kita milik Allah Ta'ala. Siapa mati dia ambil balik hak mana-mana se. Tapi ingat. Siapa yang taat pada Allah, Allah ambil dia. Maka itulah tanda sayang Allah kepada dia. Nampak? Tapi orang yang jahat melakukan kezoliman. Nah, bila Allah ambil dia, tanda Allah sayang pada orang ramah. Kerana tak mungkin susah orang ramah. Nampak? Situ dia beza. Mati pula ke? Neh? Ha. So, imam pun mati, kaki belagi ayam pun mati juga. Nah. Ha. Saya nak tanya ustaz dulu, masa remaja saya dapat duit daripada sumber haram. Lepas tu sekarang saya sudah insaf. Hasil dari sumber tersebut, saya ada beli pakaian saya. Kebanyakan pakaian saya daripada sumber tersebut. Oleh kerana itu, memandangkan saya sudah insaf, boleh tak tidak saya memakai lagi pakaian tersebut? Kalau nak buang, tidak ke membazir. Lepas itu adalah ada hak pakaian tersebut, boleh saya buat pakai semayang daripada insan yang sudah insaf? Jawabnya tidak boleh. Kalau kita curilah. Kita kena pulang balik. Tak tahu mana nak pulang balik, kita kena derma pada tabung-tabung kebajikan. Itu saja jalan ni. Kita pakai daripada duit kita yang halal sungguh. Bak, dalam bak ni curi harta orang, walaupun kita telah bertaubat, tak sesat. Mereka kita kena pulang balik. Jadi guna benda tu. Nah, dalam bak yang boleh guna ni seperti riba. Riba bukan kita mencuri, kita buat pinjaman rumah tu secara riba. Sekarang kita dengar tu kata haram, kita berhenti tidak buat riba. Nah, jadi rumah kita tak payah sodok dengan buadah, tak payah bakar, boleh duduk. Pak akan datang tak mau buat dah. Hak tu tak payah pulang balik ke bank rumah. Hak curi ni kena pulang balik pada tuan yang berhak. Nampak? Hak dalam sahaja riba ni bukan curi. Cuma cara urusan itu tidak betul sebagai mana syarat kendaki. Nah, hak curi ni bukan kata kena akad. Nah, akad pun tak sah. Saja aku curi barang ini kerana Allah Ta'ala. Dah sah juga. Ya. Ha, jadi kena pulang balik. Nah, jadi pakailah harta kita. Kita takut kena pada hadis tadi lah. Manishtara sauban. Bida arsyati asyrati darahima. Siapa beli pakaian harga RM10. Dirhamun min fiha min haram. RM1 daripada RM10 itu duit haram. Dalam tukbah salatu ma'adama alaihi. Ma'adama fihi tau kamakola. Tidak Tuhan terima semayang itu selama dia pakai baju. Nah, ha, jadi tak tawakal lah. Derma untuk kita tak tahu zaman mana tuang dah. Curi zaman dulu. Nah, ha, zaman racing itu. Kita derma untuk tabung-tabung kebajikan. Nah, tabung-tabung orang-orang yang maknanya manfaat orang ramai. Nah, kemudian kita gunakan harta yang halal untuk membeli pakaian. Ini masalah ibadat. Ya? Soalan terakhir, baru ini saya ke Mesir dan Syria. Waktu Zuhur 11.50 pagi mengikut takwim. Asal 2.45 petang. Masalahnya pada pukul 2 petang, bayang-bayang kita lebih panjang daripada objek. Ha. Musim sekarang sejuk malam, sejuk malam panjang. Musim sekarang sejuk malam panjang daripada siang. Masuk waktu asal bila bayang lebih panjang daripada objek. Bagaimana dengan hal itu? Baik. Dia duduk faham dia macam mana kita tengok duduk di Malaysia ni. Asal ni kalau botol ni tingginya sekaki, bayangnya sekaki satu inci, masuk asal. Tak, tapi kalau bayang tu satu kaki sama panjang dengan botol, di tempat kita ni, nak katakan, maka hukumnya masih lagi dalam waktu Zuhur. Lebih sikit bayang daripada botol, masuk waktu asal. Hak ni, dah masuk 2.45 bayang panjang tu. Adakah masuk asal? Tak asal lagi. Sebab apa? Sebab mesti kena campur dengan bayang rembang. Bayang rembang ni gini. Bila kita matahari betul-betul, kalau di Mekah, di setengah negara Afrika, matahari betul-betul atas botol, tak ada bayang pada botol. Tengok keliling, tak ada bayang. Pasal kambuh di botol tu. Bawah tu duduk bayang. Akak baru ada bayang. Cetek bawah ni. Alhamdulillah. Bayang rembang ni gini, matahari betul atas kepala, ada juga lebih sikit dia ni. Ha, dia tak ada mari bayang tu jadi pendek, hilang bawah ni, tak ada. Pendek, tak habis, duduk lain ni pula. Ha, tu panggil bayang rembang. Jadi, maknanya, pukul 2, 2.45 lagi di Syria, tak masuk asal lagi, walaupun panjang bayang daripada botok, sebab tadi masa tengah hari tadi, dia ada bayang rembang. Katakan bayang rembang itu 6 inci. 6 inci, botol sekaki, jadi sekaki 6 inci. Jadi walaupun bayar tu sekaki 5 inci, tak asal-asal ni. Dia mesti bayar tu sekaki 9 inci. Sebab masa berhenti tadi, asal, masa tengah hari di Syria tadi, tak, matahari atas kepala ada bayang lebih 9 inci ni. 9 inci, siapa punya hak ni sekaki, bermakna asal mestilah 1 kaki 7 inci. Nampak tak? Baru masuk asal. Jadi dia tengok bayar tu panjang tau. Tak lagi tak apa lagi, tak siapa bayang lebih tadi, panggil bayang rembang. Maka atur kalau tak faham. Boleh eh? Tak apa pasal dia faham ni, pasal dia pergi Mesir dia ni. Takkan tak faham. Pak ramah-ramah ni faham tak? Kalau tak faham pun, bayang, mungkin ada kebanyakan kita tak faham. Neh, sebab masalah bayang rembang. Neh, ha, kalau kita scale lo kisir-sir, jadi faham. Jadi mungkin tak faham. Pak, dia ada bayang lebih. Neh, bayang lebih tu. Neh, ada negara tak ada bayang lebih. Ada negara dia ada lebih sama. Lebih sama. Lebih tu kita ambil kira. Jadi sekarang kalau bayang, benda tu sekaki, kena ambil kira pula orang ni. Tiga inci ni. Sekaki tiga inci, lebih dari 3 inci, sekali 3 inci baru masuk asal. Nak? Haa, dah lepas kaedah asal. Faham eh? Haa. Kalau tak faham, walau tak faham, tak apa dah. Jadi tak ada soalan. Wallahu'ala, insyaAllah kita berjumpa lagi daripada bulan harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam sana. Wa'alimnya bima yang fa'una. Rabbana zina'an ma. Rabbana atina fid dunya sana fil akhirati hasanah. Wa kina azabanna. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.